kehilangan dirimu, menyakitkan nurani. Separuh nyawa terbawa, menyisakan perih di hatiku. Baiknya semua kenangan yang terindah tak kubalut dengan tangis. Baiknya setiap kerinduan yang merajam tak kuratapi penuh penyesalan. Hanya terus berharap ini bukan kenyataan. Kau pergi tinggalkan dunia fana, akhiri kisah asmara kita berdua. Baiknya semua kenangan yang terindah tak kubalut dengan tangis. Baiknya ku lepaskan segala kepedihan untuk merelakanmu. Semua ini terjadi, betapa ku mencintai dirimu. Ku tak kuasa menahan kesedihan yang begitu dalam. Baiknya semua kenangan yang terindah tak kubalut dengan tangis. Baiknya setiap kerinduan yang merajam tak kuratapi penuh penyesalan. Baiknya semua kenangan yang terindah tak kubalut dengan tangis. Baiknya ku lepaskan segala.